neben dem Putin-Dandum. Il hafnal konnesti u illi asaldanes min melado u nipendo u alishis aflachar wasal il chelsin. Do u do u ni pen do u din dan don. Do u do u ni pen do u din dan don. U malangli fani acti dan ergianten u dan il klim. Gloria lalla flola sema, ulbnet minta rida taiba, paci uslim. Umalangli fania jdida nerjon tennu dan iklim. Gloria lalla flola sema, ulbnet minta rida taiba, paci uslim. Do u do u ni pen do u din dan do. Do u do u ni pen do u din dan do. Fo il blitu fo ler chula titil keuba misme uid. Eda titi fo na leila bchal matit fo il presepiu vil vil. Titti fu na leila palma dit fu il presepiu fil milil. Do u do u ni pen do u din dan don.